Wadul munasabat nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ila khadud Nabi Muhammad sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Mas sudah, Pak. Tengah sini boleh di sini. Yang baru datang lebih enak ngisi yang sebelah sana. Jadi biar enggak pincang. Yang sebelah sini udah coba. Maju-maju sini, sini. Nih. Nih, depan ini boleh. Insyaallah enggak nutupin kamera kok. Dan nutupin kamera kan kena kan. Itu kan, kok sini di sini ketutupan enggak kameranya? Enggak. Apa? Maju. Mas, monggo maju. Monggo maju, maju, maju, maju. Nah. Hah? Oh iya. Hari ini tapi enggak baca ini dulu, cuma enggak apa-apa. Selesai nanti lebih gampang baginya. Ada berapa? 35. Ada? 40. Ada 40. Ada 40 kitab. Minggu depan, Senin depan baca kitab kita. Yang ini kita nyantai dulu karena momennya kan tanggal 15 Agustus, dua hari lagi kan hari kemerdekaan. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Menuntut kita semuanya ini ya harus ngerti juga dengan urusan yang namanya hubbul waton, cinta kepada tanah air. Mungkin tema kajian kita di malam hari ini adalah seputar berhubungan tentang bagaimana kita semuanya mengisi hari kemerdekaan, terutama masalah cinta tanah air dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bagi kepada jenengan semua yang di tempat ini insyaallah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam satu rangkaian acara, dalam satu pertemuan yang insyaallah kita niati ini semuanya adalah usaha untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW dengan kita semuanya belajar menuntut ilmu, mencari petunjuk, mencari cahaya Allah yang Allah titipkan lewat ilmunya para ulama. Dan kita semuanya insya Allah dapat barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang dimuliakan Allah SWT, kita sekarang berada pada tanggal 15 Agustus. Ngaji fikihnya memang kita pending dulu karena fikih besok-besok bisa. Tapi ini kan ada satu momen yang tepat yang mungkin bisa kita isi untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama ngerti dan lain sebagainya. Yang ini saya sampaikan yaitu untuk mengisi untuk urusan hari kemerdekaan. Tentunya setiap manusia itu harus mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kira-kira kalau kita itu masih dalam masa penjajahan, jenengan bisa ngaji begini apa enggak? Enggak bisa. Ya bisa mungkin, tapi susah, enggak bisa sebebas ini. Jenengan bisa buat tabligh akbar. Enggak bisa tutup jalan apa tutup jalan lagi. Wah. Bisa habis itu yang datang. Ya, harus ngumpat-ngumpat, ngajinya pun juga harus ngumpat-ngumpat. Berarti kemerdekaan itu satu nikmat. Dan yang namanya nikmat itu dituntut untuk disyukuri. Kita harus tahu bahwasanya siapa pemberi kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yaitu bagaimana caranya kita semuanya ini mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengisi kemerdekaan dengan campur sari malahan, atau dengan jogetan bersama, atau dengan lomba-lomba yang kurang manfaat dan tidak mendidik. Lomba, dulu saya masih ingat benar, lomba judulnya pria cantik. Lomba judulnya pria cantik. Jadi orang laki suruh dandan seperti perempuan, setelah itu nanti ditaruh di panggung, dites cantik-cantikan. Masih ingat itu, saya kecil itu masih ada waktu itu. Lomba judulnya pria cantik. Ini gak manfaat terus terang ini. Itu enggak membuat orang semakin baik, membuat orang semakin ingat sama jasanya pahlawan, Itu, jadi kemerdekaan ini kita syukuri. Tentunya satu, bentuk syukur kita itu adalah hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu buat doa bersama untuk haulnya para pahlawan kita. Kenapa? Mereka yang semua berjuang, mereka yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ada yang terang-terangan, ada juga yang dibalik layar, ada juga para ulama yang siang dan malam mendoakan supaya negeri ini merdeka. Di antaranya saya dapat cerita, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi dengan kalau sudah masuk Jakarta, ada majlis Kuitang itu hari Minggu pagi, raminya luar biasa. Dari dulu raminya benar-benar luar biasa, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu ngaji bareng setiap hari Minggu pagi. Itu dari sejak zaman dulu itu beliau sudah dalam doa-doanya sering sekali mendoakan kemerdekaan Indonesia. Bahkan di tempat majlis taklim beliau itu dipasang bendera merah putih. Pasang bendera merah putih. Makanya ayo, ini sudah tanggal 15. Depan rumah kita sudah ada benderanya apa belum ini? Kalau depan rumah saya, bukan yang tempat ngajar ya. Yang tempat ngajar enggak tahu, enggak dipasangin atau enggak gimana. Yang jelas belum sempat dipasang yang tempat ngajar. Saya sudah pesan tapi belum sempat dipasang. Yang di depan rumah saya, benderanya dua. Merah putihnya itu ada. Dua itu bukan berarti ini mengkultuskan merah putih. Mengkultuskan dari mana? Bukan berarti mengkultuskan, lain lagi. Ini termasuk tanda mensyukuri nikmat kemerdekaan. Banyak sekali yang terlibat di sana, baik yang tampil langsung ataupun yang di balik layar, baik yang tokoh-tokoh nasionalis ataupun para habaib ataupun para kiai, para ulama. Mereka semuanya berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita semuanya tinggal ngisi, tinggal mensyukuri, dan kita jadi generasi yang baik, generasi yang selalu pandai membalas jasa atau budi baik para pahlawannya. Nah, adapun masalah tentang nasionalisme atau cinta tanah air, ini mestinya tidak butuh dalil ini. Apa jenengan butuh dalil untuk mencintai ibu jenengan? Butuh dalil enggak? Jenengan seorang bapak butuh dalil untuk mencintai anak? Enggak butuh dalil kita. Istri apa butuh dalil untuk cinta sama suami? Enggak. Suami apa butuh dalil untuk cinta sama istri? Enggak juga. Enggak butuh dalil semestinya. Kenapa? Karena itu namanya amrun tabi'i, perkara yang jadi watak manusia. Orang itu pasti cinta sama keluarganya, cinta sama bapaknya, cinta sama ibunya, cinta sama istrinya, cinta sama suaminya, cinta sama anaknya. Mungkin cinta sama pembantunya, asalkan gak lewat batas. Kan bantu di rumah, kan dicintai kan boleh. Belum, yang istri cinta sama pembantu perempuan, laki-laki cinta sama pembantu laki, begitu maksudnya. Jadi salah arti kan ini. Itu kan satu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Begitu juga kita ini pasti cinta dengan daerah di mana kita tinggal. Dan ini jenengan tinggal ada di Malaysia, ya Anda cinta dengan Malaysia. Pasti Anda keluar dari Malaysia sedih, kepengennya cepat balik ke rumah. Makanya banyak orang itu yang tidak mau berpisah dari kampung halamannya sama sekali. Tidak mau berpisah dari kampung halamannya sama sekali. Kenapa? Karena sudah cintanya dengan kampung halamannya itu luar biasa. Tentunya cinta yang ada di jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh harus tahu urutan cinta. Semuanya itu sumbernya mahabbatullah, cinta sama Allah. Ketika kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita cinta dengan makhluk yang paling dicintai Allah. Kalau kita cinta dengan orang tua, kita cinta dengan orang tua, berarti kita cinta dengan orang yang Allah pilihkan sebagai sebab kelahiran kita. Oke, sebab kelahiran kita. Kalau kita cinta sama pasangan hidup, istri sama suami, itu berarti kita cinta dengan sebab yang Allah pilihkan menjadi ketentraman batin kita. Kalau kita cinta sama anak, itu kita cinta dengan sebab yang Allah pilihkan kepada kita untuk jadi penerus generasi kita. Itu wajar. Semuanya sumbernya mahabbatullah. Makanya batas cinta kita tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Jelas. Siapapun yang mencintai orang tua tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Siapapun yang mencintai istri atau suami tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Siapapun yang mencintai, maaf, siapapun yang mencintai anaknya tidak boleh mengalahkan cinta anak, itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Jadi semuanya adalah patokannya atau muaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda cinta sama tanah air boleh, bagus, tapi tidak boleh mengalahkan cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda bayangkan, coba Anda bayangkan, seorang suami cinta sama istri tapi gak cinta sama Allah. Itu kira-kira dia mengarahkan istrinya ke arah surga atau ke arah neraka nanti? Tentunya bukan ke arah surga. Kenapa? Karena gak ada cinta sama Allah. Seorang bapak cinta sama anaknya tapi gak cinta sama Allah, itu nanti ngarahkan anaknya ke arah mana itu? Ke arah yang diridhoi Allah atau ke arah yang dimurkai Allah nanti? Gak tahu kita. Seorang anak cinta sama orang tuanya tapi gak cinta sama Allah, gimana tuh? Seorang pemimpin cinta sama bangsanya, rakyat cinta sama bangsanya tapi gak cinta Allah, gimana itu? Nah tentunya semuanya muaranya yang paling berhak untuk dicinta, kita sepakat Allah Subhanahu. Cuma sebab-sebab ini kita cinta sama musabbibul asbab, pemberi sebab yang sesungguhnya itu Allah. Dan kita juga cinta dengan sebab yang diciptakan, yaitu apa yang ada di sekitar kita. Semestinya itu gak butuh dalil. Itu sudah amrun tabi'i, sesuatu yang sifatnya sudah jadi watak. Manusia itu pasti cinta dengan daerah di mana dia itu tinggal. Jenengan yang di Indonesia cinta sama Indonesia, yang di Mesir cinta sama Mesir, yang di Semanggi cinta sama Semanggi, yang di Karanganyar cinta sama Karanganyar, yang di Sukoharjo cinta sama Sukoharjo. Itu sudah satu hal yang maklum, satu hal yang tidak perlu dipertentangkan ataupun diperdebatkan lah lagi. Maklum sudah, semua orang pasti sudah ngerti. Nah sekarang kadang-kadang, sekarang ini sudah banyak orang-orang yang nanya, Anda nasionalisme, Anda cinta sama tanah air, Anda mencintai negara Anda, itu dalilnya apa? Ya dalilnya banyak, mau berapa dalilnya? Dalilnya itu banyak. Coba kita lihat. Kita lihat beberapa hal yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Saya minum dulu. Minum ini termasuk cinta sama yang buatkan juga ini juga. Masa sudah dibuatin terus gak diminum, nunggu dingin terus. Yaitu bisa dilihat dalam Al-Quran, Imam Fakhrul Razi, beliau ketika mengomentari ayat, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum ila akhiril ayat, seandainya kami tetapkan kepada mereka, mereka itu saya disuruh milih dua hal yang sama-sama beratnya. Yang pertama apa? Uktulu anfusakum, bunuh diri kamu sendiri, awi khuruju min diyarikum, atau kamu dikeluarkan, atau kamu keluarlah dari daerah tempat tinggalkah kamu. Ini akhir ayat, ini ayatnya panjang. Dan terus menganggap bunuh diri boleh, enggak, ini ayatnya panjang. Tapi potongan ini yang akan kita bahas. Imam Fakhrul Razi itu mengatakan, ja'ala mufaraqatal awtan mu'adalatan liqatlin nafsi. Jadi Allah itu menyetarakan antara masyaqah, beratnya orang itu terbunuh, dan beratnya orang itu meninggalkan tanah air. Nah, sesuatu itu kalau berat untuk ditinggalkan, sesuatu itu kalau berat untuk ditinggalkan, itu berarti sesuatu tersebut ada sesuatu yang dicintai. Berarti satu hal yang maklum, satu hal yang sudah difahami dan disepakati bersama, bahwasanya meninggalkan daerah tempat kita tinggal, jadi kita cinta dengan tanah air, berat ketika berpisah dengan tanah air kita, itu termasuk satu hal yang berat, bahkan satu hal yang sudah jadi watak manusia, bahkan juga disebutkan dan diterangkan di dalam Al-Quran menurut tafsirnya Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya. Itu dalil yang pertama jelas. Dibunuh sama Allah sampai digabungkan. Dibunuh sama keluar dari tempat kita tinggal, ternyata masyakohnya itu sama-sama beratnya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 66 disebutkan begitu. Kemudian berkata juga Mulla Ali Al-Qahri dalam kitabnya Marqatul Mafatih, beliau mengatakan kitabnya wa mufaraqatul awtan al-ma'lufah hiya asyadul bala. Sesungguhnya berpisah dengan negara tempat kita tinggal yang sudah kita cintai, hiya asyadul bala, perpisahan itu ada bala yang paling besar. Wa min tamma, karena itu fusira qawluhu ta'ala wal fitnatu asyadu minal qatal. Ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala al fitnatu, dan sering dengar ayat al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini orang sering salah tafsir ini. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu enggak sama dengan fitnah dalam bahasa A. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu gimana? Ada orang enggak berbuat dituduh berbuat, itu kita anggap namanya fitnah. Bahasa Arab itu enggak gitu. Fitnah itu apapun yang kurang baik jadinya fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, benda ataupun anak yang melalaikan dari Allah itu disebutkan dalam Al-Quran itu adalah fitnah. Kekufuran itu fitnah. Kemaksiatan itu juga fitnah. Orang yang, maaf, memandang orang lain dengan syahwat itu juga termasuk dalam tanda itu fitnah. Cuma dalam tafsir al-fitnatu asyaddu minal qatal, itu yang dimaksud menurut beliau Mulla Ali Al-Qahri adalah bil ikhraji minal watan, yaitu keluar daripada daerah tanah air tempat dia itu tinggal. Li'annahu akibah qawli, karena ini al-fitnatu asyaddu minal qatal ini adalah setelah ayat wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkanlah mereka dari tempat mereka mengeluarkankah kamu. Maksudnya apa? Usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Jadi orang diusir dari tempatnya dia itu tinggal itu fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Pisah dari tanah airnya itu lebih besar, lebih berat daripada pembunuhan. Walaupun di tafsir yang lain ada mengatakan al-fitnatu yang maksud itu adalah al-kufru, kekafiran lebih besar daripada pembunuhan. Nah, oleh karena itu adalah satu hal yang sifatnya dhururi tabi'i, yaitu bahasanya orang itu pasti cinta dengan daerah di mana dia itu tinggal. Kemudian setelah itu juga ada riwayat ini, yang ini Al-Qur'an ini jelas ya. Riwayat hadisnya pun juga ada, yaitu Imam Bukhari ketika meriwayatkan dari Ibn Hibban dan Imam At-Tirmidzi hadisnya Anas, kata bahasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu datang dari safar, maka beliau memandang kepada apa ya, jadi seperti tembok-temboknya kota Madinah, kemudian memacu dengan keras itu kudanya. Kenapa? Karena min hubbiha, karena cinta kepadanya. Cinta kepadanya itu maksudnya cinta kepada siapa? Maksudnya cinta kepada kota Madinah. Oleh karena itu di dalam Fathul Bari sarannya Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu sudah lihat lihat jadi udah nih sabar tuh lihat tembok-tembok kan lihat bangunan kota Madinah tuh langsung segera wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Betul sudah di atas kendaraan itu. Di atas kendaraan itu lihat kota Madinah langsung menggerakkan kudanya. Kenapa? Supaya cepat sampai kota Madinah min hubbiha karena cinta kepada kota Madinah. Lah kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari sarahnya Syekh Bukhari wa fil hadis dalam hadis ini dalalatun ala fadlil Madinah. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaih. Dan atas disyariatkannya cinta kepada tanah air wal hanin dan rindu, maksudnya sedih atau hanin itu jadi khawatir ketika dia berpisah dengan tanah airnya. Ini sebagai salah satu dalil yang sudah cukup jelas. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, itu kitabnya isinya biografinya orang-orang soleh, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu diantaranya yaitu wakana yuhibbu Aisyah, beliau itu cinta dengan Aisyah, yuhibbu Abah cinta dengan ayahnya Aisyah, yuhibbu Usamah cinta dengan Usamah, yuhibbu Sipaih cinta dengan cucunya Sinhasan dan Sayyidina Husain, wa yuhibbul halwa abal asal cinta dengan manis-manisan dan madu, wa yuhibbu Jabal Uhud cinta dengan Jabal Uhud, wa yuhibbu watanahu dan cinta kepada tanah airnya. Itu termasuk salah satu biografi Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Ini imamnya semua aliran ini. Semua aliran termasuk yang tidak doyan tahlil pun juga saya mengatakan qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Itu tadi sudah jelas. Ini enggak benar enggak usah pakai dalil dah. Ini sudah satu hal yang jelas bahwasanya cinta kepada daerah tempat kita tinggal ini adalah satu hal yang sifatnya wajar, satu hal yang sifatnya masuk akal, bukan satu hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang bagaimana yang dimaksud dengan cinta kepada tanah air ini. Bagaimana maksud dengan cinta kepada tanah air ini bukan berarti terus kita dianggap fanatisme, enggak. Dan fanatisme ini satu hal yang sifatnya normal. Terus bagaimana cinta kita kepada tanah air? Tentunya bukan terus kita maka sudah perang jihad Allahu Akbar, bukan itu. Karena sekarang negara kita tidak diserang. Cinta kita ya kita itu dengan jaga kemerdekaan, mensyukuri nikmat, mendoakan para pahlawan, bayangkan pahlawan sudah mati-mati yang memerdekakan Indonesia dengan segala macam rintangannya, terus di bumi sudah dimerdekakan ini, dulu orang sholat susah, sekarang orang sholat gampang, kok tidak ada yang mau sholat. Loh, kita ini menegakkan syiar Islam di masjid, sholat di masjid ini termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan loh ini. Kalau nggak merdeka nggak bisa kita sholat jamaah ada di masjid, maka isi kemerdekaan, syukuri kemerdekaan dengan kamu sholat jamaah di masjid. Anda buat acara tahlil ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Lu tahlilan nggak gampang, susah. Sekarang Anda bisa dengan mudahnya mendoakan sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita, syukuri ini semuanya. Syukuri ini. Saya disyukuri dengan cara apa tadi? Dengan kita menambah taatnya kita kepada Allah dan juga dengan kita mendoakan para pahlawan dan menjaga daerah kita. Bagaimana caranya sih supaya perekonomian itu bangsa kita ini maju perekonomiannya. Dan kalau ada tetangga kita yang susah, kita pun juga merasakan susah. Kalau ada yang kena bencana, kita pun juga membantu. Ini bagian daripada cinta kita dalam cinta kepada tanah air. Kemudian di antara masuk bagian di dalam cinta tanah air yaitu menjaga negara kita dari segala macam ancaman yang mungkin akan timbul. Ketika dalam satu pertemuan dengan Bapak Menhan Menteri Pertahanan Bapak Riamizat Triakudu saat ini, beliau kan saat ini jadi Menteri Pertahanan, juga beliau tetap Allah berikan kelancaran dalam segala macam pekerjaan beliau dan usaha beliau. Beliau itu ada surat sambutannya. Waktu itu saya dapat surat sambutannya karena waktu itu saya hampir dapat tugas. Sudah dapat tugas sih, cuma habis itu enggak kejadian. Itu untuk menerjemahkan ceramah beliau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya susah sih memang. Waktu itu memang ada tugas yang harus dijalani. Jadi saya sudah dapat teksnya waktu itu. Saya sudah ada teksnya kok susah ya? Susah loh, teksnya datangnya Isa. Terjemah banyaknya 23 lembar. Nerjemahkannya 1 jam lagi. Ya saya bawa pasrah dah, ngomong-ngomong apa pokoknya saya terjemah. Ternyata sampai sana ada orang yang dianggap lebih pintar daripada saya, usah biar itu yang terjemah. Orang itu ada saat-saat tertentu dia harus tahu diri. Memang tugasnya dikasih sama saya, cuma ada orang yang lebih berhak, ya dia yang maju, gitu aja. Sedangkan ada acara selawatan, ada orang suaranya lebih enak, jadi suaranya tidak enak, ya mundur. Kasihkan sama yang suaranya enak. Itu tahu diri namanya, tahu porsinya masing-masing. Nah itu diantara beliau, diantara ceramah beliau, beliau mengatakan ancaman kita ini ada dua ancaman. Satu ancaman besar, tapi insya Allah tidak akan sampai terjadi, yaitu terjadinya perang saudara atau perang dengan yang ada di luar. Perang saudara ataupun perang dengan yang ada pengaruh-pengaruh dari luar lah, intinya begitu. Hispar sama seperti Yaman, Suriah dan lain sebagainya. Ada wacana mungkin terjadi seperti itu, ada bisa. Tapi masih jauh. Kan tapi ada ancaman yang sudah nyata, yaitu paham-paham yang ada di sekitar kita. Dan yang beliau sebutkan, saya masih ada, saya simpan di sini, paham-paham yang menjadi ancaman liberalisme disebutkan sama beliau. Komunisme disebutkan sama beliau. Sosialisme disebutkan sama beliau. Dan yang dua terakhir ini yang paling banyak, radikalisme dan terorisme. Ini yang menjadi ancaman. Dan ini sudah banyak gerakan-gerakan yang bisa kita artikan gerakan anti-toleransi. Gerakan anti-toleransi sudah banyak ada di sekitar kita. Dan ini bukan berarti terus perang, enggak. Perangnya itu bukan perang fisik, enggak. Tapi perangnya ini perang dakwah, perang pemikiran. Gimana caranya siapapun yang bisa jaga, dia ikut jaga. Ayo kita lihat. Kita ini mayoritas lah, kita yakin. Menganggap ada pengajian jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama NU, enggak mungkin sepi sudah. Sudah, daerah mana? Pengajian Nahdlatul Ulama. Ramai pasti. Mungkin ada yang terek-terekan mungkin. Banyak yang datang. Tapi titik-titik penting siapa yang pegang? Masjid-masjid yang di kantor-kantor pemerintahan siapa yang ngisi khutbah Jumatnya? Halakoh-halakoh yang ada di sekolah-sekolah, rohani-rohani Islam siapa yang ngisi? Kemudian mahasiswa, masjid-masjid kampus, siapa yang nguasain? Siapa yang nguasain lereng ini? Jadi kita ini terlalu terbuai sama jumlah yang banyak dan gak ngerti kalau di titik-titik penting kita sudah kecolongan. Ini yang dikuasai ini tempat-tempat yang strategis ini. Tempat pemerintahan, tempat pendidikan, rata-rata dikuasai di tempat kita yang ada ini, yang ada di sekitar kita, daerah lain, wallahu'alam. Dikuasai mungkin kurang lebih sama, dikuasai sama orang-orang yang anti toleransi, pahamnya, yang anti toleransi, yang ngajak orang untuk musuhi dia, jauhi dia, yang tegas, jangan bermanis-manis muka, kan ada sebenarnya model begitu. Itu ahli-ahli bid'ah itu menentang tauhid dan sunnah, kan ada yang ngomong begitu. Itu yang model-model begitu itu yang nguasain. Radio yang nguasain siapa? Sekarang. Padahal ini mayoritas loh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang nguasain? TV dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daerah kita. Ngurus izin aja susahnya setengah mati. Ini namanya satu hal yang sifatnya sistematis ini ya begini nih. Posisi strategis dikuasai sedangkan dia terbuai di kampung-kampung, di tempat-tempat yang mereka tetap orang-orang Ahlus Sunnah wal berjamaah. Makanya kita harus mulai sadar sekarang ini. Kita yang sudah ada di sini ini mulai harus berani menyampaikan tapi sebisa kita. Jangan terus sampai rumah buat pengajian fikih masing-masing, bahaya. Kalau belum pas ilmunya aja, tapi setidaknya kalau untuk kultum amposok kita enggak bisa toh. Setidaknya kalau untuk khutbah Jumat masa kita enggak bisa sih? Ya kasih tag-nya dah, kayak kirim lewat email bisa. Masa kita enggak bisa sih? Jumat kemarin itu khutbah Jumat di Masjid Agung. Setelah turun khutbah Jumat, itu ada di tempat Masjid Agung Surakarta kan sampai ada tempat itu, batu khutibnya atau imamnya kan ke situ biasanya. Saya ke sana yang nyamperin orang pakainya rapi. Enggak nyangka, ternyata polisi. Datang sama saya, "Ustaz, saya minta tag khutbahnya tadi. Kenapa? Ini bagus ini." Lewat itu saya temanya tentang kerukunan. Saya bagus, saya ini seorang polisi tapi saya ini juga jadi khatib. Jadi beliau ini seorang polisi luar biasa, termasuk dalam rangka menjaga keamanan, beliau khutbah keliling dari satu masjid ke masjid yang lain di kampung-kampung. Dan beliau termasuk seringnya ceramah di daerah yang barusan konflik pendirian gedung salah satu organisasi. Tahu semuanya kan? Yang geger itu, yang pengajiannya hari Sabtu itu, yang geger semuanya kan tahu. Beliau termasuk ceramahnya di situ. Ceramahnya ada di situ. Saya butuh, ini mau saya sampaikan ketika saya khutbah Jumat di sana. Polisi padahal. Loh polisi berani khutbah Jumat loh. Ayo sampean tiap Senin mungkin. Senin, Rabu, Jumat ngaji seminggu 3 kali ngaji, Saudara. Masa enggak berani khutbah Jumat? Enggak apa-apa, Anda mendaftarkan diri enggak apa-apa pun nih. Bilang, "Pak, kalau seandainya ada khutbah yang berhalangan saya siap loh gantikan." Loh enggak apa-apa. Rukun syarat ngerti kan? Yang penting pakai sarung. Jelas masa khutbah Jumat buka aurat tarsan namanya nanti akhirnya. Yang penting pakai sarung yang rapi. Setelah itu Anda dalam keadaan suci kayak orang sholat lah gitu, kayak orang sholat. Kan ngerti semuanya, enggak boleh ada najis. Jangan sampai selendangnya ada najisnya, pakai tongkatnya jangan sampai ada najisnya. Ya kurang sampai kayak sholat. Nanti kalau saya enggak begitu biasa ngimamin, yang ngimamin suruh orang yang lain tapi jadikan yang khutbah, enggak apa-apa. Itu boleh. Tapi harus ada semangat dalam diri kita ini untuk menyampaikan ilmu ini. Menyampaikan ilmu ini harus ada semangat. Kenapa? Ini termasuk bagian kita ini pengen jadi orang-orang yang dakwah. Kenapa yang kita bisa? Kalau menjawab pertanyaan fikih, kita kan bukan bidangnya, jangan coba-coba jawab. Bahaya, enggak boleh itu. Takutnya nanti akan timbul fitnah. Tapi kalau sekedar menyampaikan urusan ayat berhubungan dengan kerukunan, hadis kerukunan, pendapat para ulama, gimana orang itu enggak boleh gunjing, orang itu harus mendirikan sholat, maksudnya jenengan enggak bisa. Siapa tahu orang yang dengar langsung berubah loh. Berarti tahu orang yang dengar langsung berubah. Dengan ceramah tentang kerukunan, siapa tahu ada kakak adik musuhan karena dengarkan ceramah yang jenengan berubah, langsung jadi akur. Kan enggak tahu kita. Nah, ini loh yang begini ini yang harus mulai kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita nongkrong, saya tuh enggak bisa, biasa saya senengnya nongkrong di yang bagus malahan. Asalkan tetap salat ya. Nongkrong di sampai jam 2 malam terus enggak salat subuh ya enggak bagus namanya. Nongkrong di mulai ngomong. Wong Islami kudune ngene. Wong Islami kudune usah pisan-pisan yo melu ngaji. Bagus. Bagus itu. Pasti dengar ceramahnya guru kita, Habib Novel bin Muhammad Ali Terus, dia beliau ceramah di UNS. Itu beliau didatengin sama satu orang. Satu orang ini hobinya keliling, jadi pecinta alam gitu. Jadi mau ke daerah mana mampir ke sini dulu. Karena sering ngikutin lewat streaming. Tidak tahu ini beliau lihat juga atau tidak. Kalau lihat ceritanya bisa jadikan inspirasi untuk kita semuanya. Itu ketika beliau di sini cerita sama Bib Novel cerita. Saya ini dulu Bib tidak senang sama pengajian. Tidak senang sama pengajian. Lah ketika itu sekali waktu saya ini dibohongin sama teman saya. Diajak duduk bareng ngopi di rumah temannya. Benar sampai sana ngopi bareng, tetapi ternyata ketika ngopi isi obrolan ketika ngopi itu pengajian. Isi obrolan ketika ngopi itu pengajian. Saya sampai sana kok asik ya. Besok ikut ngopi bareng lagi, ikut saya. Besok lagi ikut ngopi bareng lagi, ikut lagi saya. Sampai sekarang saya kecanduan pengajian, sampai lewat streaming pun saya ngikutin. Ternyata dakwah itu enggak susah-susah banget loh. Dakwah itu ternyata insya Allah mudah, tergantung ada kemauan atau tidak. Jadi kan bisa, please dengarkan di sini tentang apa rukun wudu ngerti, mandi wajib juga ngerti. Ini kan sudah ngerti kita patokan ya. Jadi memberikan fatwa belum waktunya ya. Dan terus akhirnya enggak iya memberikan fatwa jangan. Sekarang ini repot, sekarang ini semua orang kalau ditanya hukum fikih jawab semuanya. Lah coba jenengan cukur, potong rambut, terus takonno fikih, tukang cukure. Dijawab, menurut saya begini jawabannya. Pasti jawab. Makan bakso, bakul bakso tanya, "Pak, kalau gitu hukumnya gimana?" "Kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa ngono kuwi. Aku wis nek jareku lho kuwi ora apa-apa." Semuanya jawab sekarang ini urusan fikih. Kaya-kaya pinter kabeh akhirnya. Lah kita termasuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita jadi orang yang berdakwah. Hebat loh. Bisa ngopi. Saya dengar waktu dari ceritanya Habib Musa Al-Kadzim, Segaf yang pernah datang ke Indonesia, beliau ulama yang luar biasa, dakwahnya tuh ke Eropa, seringnya ke Kanada juga. Ketika di sana, ketika di Inggris tuh ketemu sama tukang cukur yang sudah mengislamkan ratusan orang. Tukang cukur sudah mengislamkan ratusan orang. Tukang cukur padahal sudah mengislamkan ratusan orang tapi. Lah kok bisa? Subhanallah, ternyata tukang cukur ini dia. Jadi kalau ketika cukur, kan orang cukur kan sambil ngobrol kan? Kan tenang, orang cukur kan enggak mungkin sambil lihat HP, telepon kan enggak mungkin. Telepon ya ketok kupingnya akhirnya. Kan enggak mungkin masih tenang ditanyain. Yang kamu tahu tentang Islam itu gimana? Islam itu agama kekerasan, teroris. Enggak, ceritakan gini. Nabi Muhammad gini, ajarannya gini. Ceritakan, cerita ngobrol. Mungkin enggak langsung masuk Islam. Mungkin mau potong rambut lagi, ke situ lagi. Cerita lagi, asik. Subhanallah, masuk Islam. Kata beliau, kata Habib Khatib, ini orang kayak gini, ini kalau perlu dicium tangannya ini. Berharap untuk dicium tangannya. Kenapa? Karena ini orang yang hebatnya luar biasa sekalipun dia itu cuma seorang maaf tukang cukur yang dianggap remeh, tapi dia di sisi Allah pangkatnya luar biasa, juru dakwah yang luar biasa padahal tukang cukur. Nah, sekarang ayo himmah kita untuk dakwah sejauh mana? Nah, kembali ke tadi itu urusan radikalisme sama terorisme. Ayo kita jadi orang yang berperan penting untuk nerangkan itu kepada masyarakat. Jadi oleh Nabi Muhammad SAW dia sudah memberikan satu uraian. Satu hadis riwayat Imam Bazzar, riwayat Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, riwayat Imam Abu Ya'la, kata Imam Ibn Kathir, ini adalah hadis sanatnya jayyid, bagus. Rasul bersabda, "Innama atakhawafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta ru'iyat bahjatuhu alaih." Yang aku khawatirkan sama kamu ini adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an sampai kelihatan ada bekas-bekas Qur'an dalam dirinya. Ahli Qur'an berarti ini, ahli Qur'an. Wa kana rid'an lil Islam. Rid'an ini adalah nasirun atau mu'in. Dan dia ini semangatnya, ghirah keislamannya itu tinggi, menolong Islam. Kemudian ghayyarahu ila masyaallah. Setelah itu dia merubahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya yang dikehendaki Allah bagi dirinya. Fansalakha minhu, dan dia keluar daripada itu. Wa nabadzahu wara'a dhahrih, dan dia melemparkan itu di belakang punggungnya. Wa sa'a ala jarihi bisayf, dan dia keliling ke tetangga-tetangganya dengan pedang. Waromahu bisyirki, dan menuduh mereka sebagai pelaku kesyirikan. Qala, qultu ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki almarmi amirrami? Ya Rasulullah, wahai Nabi, siapa yang lebih pantas dikatakan syirik? Yang dituduh atau yang nuduh? Yang tadi ahli Quran terus yang bawa pedang nuduh orang syirik itu mana? Jawab sama Nabi, arrami, yang nuduh itu yang lebih pantas dikatakan itu orang syirik. Jadi Nabi sudah ngasih isyarat. Aku khawatir loh, ada orang syiarnya pakai Quran dulu. Syiarnya dengan syiar Quran. Zaman sekarang ini ilmu agama dipersempit cuma urusan Quran kok. Gak bahas fikih, gak bahas hadis, gak bahas akidah, gak dibahas. Padahal ini semua urusan penting. Loh, Quran bener penting. Cuma sekarang orang ini cari ustaz, cuma gimana ya bacaan Qurannya? Apal berapa juz ya? Suaranya enak atau tidak ya? Loh, ini urusan akidah loh ini. Bukan urusan nyanyi. Kalau kontes Indonesian Idol ya, pakai suaranya enak boleh. Ini urusannya urusannya ngaji loh, jadi imam bagus. Tapi kalau belajar, bukan suara patokannya. Yang cari cuma Qurannya aja, enggak pernah mikir ini sudah pernah hatam kita fikih apa? Dulu ngajinya di mana? Belajarnya di pondok mana? Itu enggak dipikir. Kata para ulama, dulu tuh orang kok nasihatin nama santrinya. Zaman-zaman dulu zamannya salafus saleh. Kamu ketemu sama orang alim dimanapun belajar. Ketemu sama orang alim dimanapun, belajar, ambil ilmunya, ngaji, yang serius, yang rajin. Begitu muncul masa fitnah Mu'tazilah, Al-Quran dikatakan ini makhluknya Allah, bukan kalamullah waktu itu. Ulama nasihatnya beda. Jangan duduk sama setiap orang alim loh ya. Lihat dulu, sanad ilmunya gimana, keyakinannya gimana, akidahnya gimana, ngajinya dulu sama siapa, mondoknya di mana, gitu. Loh, zaman sekarang kira-kira gimana? Jangan dengarkan sama ustaz loh. Saya masih ingat benar itu ucapannya Habib Umar itu, sampai kata-kata itu masih terngiang benar. Beliau mengatakan, walaysa kullu man idda'a fahman minal kitabi wa sunnah yusahhu qawluh aw yu'tamad. Tidak setiap orang yang mengatakan ilmu saya dari Al-Quran, ilmu saya dari hadis, terus kita percaya, kita jadikan pegangan omongannya. Enggak semuanya. Walakin biwasitotis sanad, kita tuh bisa percaya dia itu benar atau enggak pemahamannya sama Quran dan hadis, itu tergantung sama sanad keilmuannya. Punya sanad keilmuannya apa enggak dia? Ngajinya di mana dia? Belajarnya di mana? Harus ngerti itu. Ini sampaikan sama Nabi. Ada loh nanti. Awalnya si aneh dengan Quran. Saya tuh pernah ke satu daerah, gak etis kalau saya sebut nama daerahnya. Di sana tuh daerahnya lumayan jauh, bukan kota, bukan ibu kota, suatu daerah bukan. Saya di sana waktu itu masyarakat sana masih sama-sama bingung. Bingung. Jadi di sana itu awalnya daerahnya ayem, aman, nyaman. Tiba-tiba muncul sebagian ustaz datang ke sana, hijrah ke sana. Ini ustaz yang dia istilahnya menganggap dirinya itu adalah orang-orang yang ahli Quran. Orang yang ahli Quran, ngerti Quran dan lain sebagainya. Setelah itu ditunjuk jadi imam untuk ngajar. Diajar. Setelah itu sudah bisa dapat ngajar atau tempat, teman-temannya diajak ditaruh di masjid-masjid yang penting di situ. Itu sudah ditaruh di situ teman-temannya, mereka mulai ngajar. Setelah itu mulai pelan-pelan. Dikir setelah sholat dihapus, diganti kultum. Dikir bareng-bareng itu bid'ah, kultum tidak bid'ah katanya. Berarti urut-urutan mungkin kultum itu bayi bid'ah mungkin. Apa ada kultum zaman Nabi? Dikir setelah sholat bareng diganti enggak? Diganti kultum. Setelah itu pelan-pelan mulai kunut dihapus. Rebana dulu ada di masjid, enggak boleh di masjid. Di Serambi sekarang masih mau dikeluarkan lagi. Nah, ketika itu baru ulama Ahlussunnah wal Jamaahnya kaget bingung. Tapi sudah terlambat. Terlambat, semuanya sudah dikuasai. Metode pertamanya yang dijunjung tinggi Quran, tapi enggak pernah junjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Jadi cuma Quran tak, dalam ilmunya enggak pernah diterangkan. Mahabbah enggak pernah diterangkan. Sudah diterangkan. Saya kemarin ketemu sama satu orang. Orang ini dulunya ikut kejawen. Dan saya nanya, gimana kejawen? Bagus kok, Beb. Saya tuh bagus, ngajari kita enggak cinta dunia, enggak punya perasaan benci, enggak marah sama orang sama sana sini, bagus. Cuma mungkin orang-orang nanti tujuannya itu yang salah, tujuannya itu untuk cari kesaktian gitu aja. Oh gitu ya. Terus lah kok kamu keluar, kamu dulu sudah sempat sakti atau enggak? Dia tanya begitu, benar. Ya mungkin dia sudah bisa sedikit-sedikit lah, kata dia begitu. Terus kok kamu keluar, saya merasakan ada satu hal yang aneh. Itu baik semuanya. Dan saya itu baik semuanya, saya tetap sholat. Saya tetap puasa, ibadah tetap. Terutama kalau ibadah tilakat, wah semangat. Puasa-puasa gitu semangat, gak makanan. Melawan hawa nafsu luar biasa, gak makan nasi putih itu selama berapa tahun deh. Gak makan ini, gak makan itu, lama. Terus kok kamu keluar, kenapa? Saya merasakan ada sesuatu yang kurang. Sekarang saya baru tahu itu apa yang kurang. Apa yang kurang? Semuanya dikejalan itu bagus, kecuali satu yang gak saya dapatkan. Mahabbah kepada Rasulullah SAW. Karena ini, sekalipun bagus, saya masih merasa kurang. Setelah saya tahu ada yang namanya dalam ajaran agama itu cinta sama Nabi, baru saya merasakan hidup itu nikmatnya luar biasa. Luar biasa. Jadi gak cuma Quran, ada juga urusan mahabbah sama Rasul. Ini juga urusan agama, ini juga urusan iman. La yu'minu ahadukum. Gak beriman seseorang di antara kamu sampai dia bisa mencintai Nabi dibanding orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Gitu. Nah ini yang dibawa Quran. Wah, akunya hirah keislamannya luar biasa. Semangat urusan membela Islam. Cuma lama-lama Qurannya taruh belakang akhirnya. Islamnya taruh belakang. Akhirnya dia kemana-mana membawa ancaman. Jadi kan bahasanya kan pedang, membawa ancaman, membawa teror, dan menuduh orang lain itu sebagai pelaku kesyirikan. Banyak ngomong, itu pelaku-pelaku kesyirikan, ngomong begitu. Itu yang ziarah kubur itu syirik itu, ngomong begitu. Hati-hati loh, ini bibit-bibit manusia-manusia yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tugas kita, saya tahu ini bahaya. Dari ilmu agama itu bukan cuma Quran, makanya kita di sini yang ngaji fikih, ngaji hadis. Tapi kalau saya tarangkan di sini langsung fikih ya, bukan dalilnya. Kok jadi kan belajar dalilnya bingung nanti. Dalilnya hadis ini nanti ada mazhab ini bilangnya begini, mazhab ini bilang begini, mazhab ini bilang begini, repot. Nah kita belajar fikihnya, nanti ini yang wajib, tapi nanti lain kesempatan, karena mungkin perlu kita perdalam untuk hadisnya. Nah zaman sekarang tuntutan dakwah itu semakin maju. Kalau Anda seorang santri, ya saya perintahkan belajar dalil-dalilnya, belajar kitab Bulughul Maram, belajar kitab hadis penting. Kalau Anda masih orang yang saya butuh untuk sekedar wajib-wajib untuk diri saya sendiri, maka insya Allah yang ada dalam kitab fikih ini insya Allah sudah cukup. Makanya inti dari tausiah atau tema yang saya sampaikan, ayo kita semua jadi orang yang punya semangat, semangat dakwah, semangat untuk membendung paham-paham yang tadi itu. Dari radikalisme ini anti toleransi, nanti berkembang lama-lama jadi terorisme. Jadi orang-orang yang berkecimpung nganggap darahnya orang lain itu halal. Ngeri kita kalau saya lihat orang ngomong tumpahkan darahnya, boleh. Bunuh, boleh. Ya Allah, ngeri kita. Kafir, boleh. Bahkan ada fatwa, boleh minta tolong sama orang kafir demi membunuh orang muslim yang gak sefaham ada. Waliyadzubillah min. InsyaAllah mudah-mudahan negara kita diselamatkan sama Allah. Semoga jadi warga negara yang baik, jadi rakyat yang baik. Allah jadikan pemimpin kita semuanya jadi pemimpin yang Allah berkahi, pemimpin yang Allah lindungi. Dan juga saya mau menyampaikan, mumpung ingat, jangan suka, istilahnya jangan mencaci maki pemimpin. Jangan mencaci maki seorang pemimpin. Kalau ada ulama yang begitu, kita enggak su'udan, tapi itu punya ijtihad dakwah sendiri. Tapi kita tidak dengan cara mencaci maki pemerintah, terutama polisi sama tentara. Itu mereka perjuangannya luar biasa itu. Saya pernah ngisi ceramah di markas tentara tuh, saya lihat perjuangannya sedih saya. Benar-benar luar biasa perjuangannya. jangan dicaci. Memang ada oknum yang kadang-kadang bermain atau enggak benar, tapi insya Allah masih lebih banyak orang-orang yang baik, yang baik saudara, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa pakai tanya jawab tentang gini, usah pakai tanya jawab, enggak usah ya. Tanya jawab jadi sudah teler semuanya ini, sampaikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab, dan insyaallah jadi pertemuan yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati tali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati firdunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati qabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati faktubni fi diwani sadati waslub bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun likadak faktubni min awliyak waslub bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.